Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memulai kajian kita atau dars kita Wasoyal Aba yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, beberapa keterangan yang telah kita dapatkan sangat bermanfaat sekali bagi pembinaan akhlak, bagi tarbiyah akhlak dan adab kita semuanya. Tentunya akan bernilai utama apabila apa yang kita pelajari kita amalkan, bukan kita sepelekan. Karena kita belajar ilmu untuk diamalkan, bukan belajar ilmu untuk berbangga-banggaan, dan bukan belajar ilmu untuk memperbanyak ilmu sehingga dikatakan sebagai seorang alim, tetapi belajar ilmu untuk kita amalkan. Itulah tujuan yang utama kita belajar ilmu. Karena itu terpancar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bukan dari orang-orang yang menginginkan digolongkan dari adzallin, bukan pula al-maghdub, tetapi kita adalah orang-orang yang berharap orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah, bersama mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dan nikmat dari Allah, dari para nabi dan rasul, dari para syuhada, daripada siddiqin dan salihin. Bimithlihi wa'fu amman zalamaka yarfa'illah qadraka wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian yang membawa ilmu agama atau di pundak kalian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, apabila ada seseorang yang mengganggu atau berbuat usil kepadamu, ataupun dia menyakitimu di jalan engkau dari awam minan nas, apabila ada yang mengganggumu, mengusilimu, ataupun melampaui batas kepadamu di jalanmu dari awam, dari manusia atau keumuman manusia, maka janganlah kamu membalas permusuhan yang semisalnya. Janganlah kamu membalas perbuatan yang sama dengan apa yang diperhadapkan kepadamu. Tetapi maafkanlah terhadap orang yang menzalimimu itu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan balasan kejelekan itu akan dibalas dengan kejelekan yang semisalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan jelek akan dibalas oleh Allah. Faman 'afa wa aslaha. Tetapi siapa yang dia memaafkan dan dia memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, kembalikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maafkanlah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa bihadzal khuluq al-jamil addabana Allahu fi kitabihi al-aziz. Dan dengan akhlak yang mulia ini Allah mengajarkan dan membimbing kita di dalam kitabnya yang mulia ini, yaitu Al-Qur'an. Jadi apabila engkau mendapatkan ada seseorang usil di jalanmu, mengganggumu, memperhadapkan permusuhan kepadamu, bahkan mungkin melampaui batas dari keumuman manusia atau awam minan nas, maka jangan kamu membalas dengan yang semisalnya, tetapi tinggalkan, jauhi, dan berikan pemaafan. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Adapun kalau dia melakukan perbuatan jelek itu dengan maksud dan tujuan untuk menyakitimu, melukaimu, maka Allah nanti yang akan membalasnya. Allah nanti yang akan membalasnya. Hanya saja bisa bagimu untuk membela dirimu, dan bisa bagimu untuk mempertahankan kehormatanmu. Tentunya dengan tidak mendatangkan bentuk permusuhan yang semisalnya. Hanya sekedar mempertahankan dan membela. Inilah yang diajarkan oleh agama ini. Dan inilah akhlak yang utama. Akhlak yang seperti ini pula dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga gambarannya seorang penuntut ilmu, pembawaannya, tabiat yang dia didapatkan dengannya adalah suatu yang mulia, suatu yang utama. Hal ini karena dia dibimbing oleh ilmu. dan dengannya manusia pun akan bercermin, manusia pun akan berkudwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tidak boleh sebaliknya kita bahkan yang mengganggu manusia, mendatangkan permusuhan kepada mereka, menganiaya atau berbuat zalim dengan mereka, kepada mereka, berbuat zalim terhadap mereka. Karena yang seperti ini tentunya diharamkan. Terlebih lagi kita adalah seorang penuntut ilmu, yang di pundak kita ilmu agama, haram bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan sebagaimana keberadaan jalan umum didapati banyak manusia yang memakainya, dan banyak manusia atau ada di antara mereka yang tidak memahami hak-hak jalan tersebut, atau didapati ada di antara mereka yang memang tujuannya ingin berbuat kerusakan. Karena itu, karena jalan tersebut adalah jalan umum, maka kita hanya sekedar menggunakannya untuk berjalan, menunaikan hak kita, tanpa harus kita tinggal, dan tanpa harus kita berhenti, dan tanpa harus kita bermain-main ataupun menggunakan jalan tersebut dengan melampaui batas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berjalanlah dengan tenang, bersegeralah, berikan hak-hak manusia terhadap jalan tersebut. Demikianlah yang seharusnya kita jalankan ketika kita berjalan di jalanan. Ya bunayya, idza kharajta minal masjid aw minal maskan li syira'i syai'in tahtaju ilaihi min ta'amin aw syarabin aw kiswatin aw nahwi dhalik fala tata'arrad limunaza'ati suhaha. Wahai anakku, para penuntut ilmu, apabila engkau keluar dari masjid, setelah engkau beribadah di dalam masjid, atau engkau keluar dari asrama ataupun tempat tinggalmu untuk berbelanja sesuatu yang kamu butuhkan dari makanan ataupun minuman ataupun mungkin pakaian atau kebutuhan yang lainnya, ta'am, makanan, syarab, minuman, kiswa, pakaian atau kain, atau yang selainnya. Au nahi dzalik. Fala tata'arrad. Janganlah kamu menoleh, meladeni perbuatan usil orang-orang bodoh, orang-orang safih, orang-orang fasik, wala tu'arid nafsaka li sima'i alfadhihim. Jangan sampai kamu menyeret dirimu untuk mendengarkan perkataan-perkataan mereka, li sima'i alfadhihim albadhi'ah, perkataan mereka yang kotor, yang jorok, yang rendah, yang fahish. Wabta'id an ha'ula'il qawm johdaka, menjauhlah dari kaum tersebut sekuat kemampuanmu, menjauhlah dari kaum ha'ula'il qawm sekuat sekemampuanmu, johdaka. Dan demikianlah yang kita dapat realitanya di zaman ini. Tentunya banyaknya anak jalanan, banyaknya anak-anak gembel, anak-anak fasik, atau orang-orang yang kita ketahui sebagai perusak, orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang tidak beragama, di jalanan-jalanan manusia, yang itu semua tidak lepas didapatkan pada manusia gangguan perbuatan-perbuatan usil mereka, tidak lepas didapatkan perbuatan permusuhan mereka dari omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang tidak pantas, yang fahis, yang jorok, dari omongan-omongan mereka. Belum lagi didapatkan mereka terkadang sok menunjukkan sifat kasar dan sifat permusuhan mereka. Maka yang seperti ini bagimu untuk tidak meladeninya, untuk tidak menoleh dengan mereka, bagimu sebagaimana yang disebutkan sebagai hamba yang berjalan, hamba-hambanya Allah yaitu ibadur rahman. Idza marra bil lagwi marra kirama. Apabila ada sesuatu yang mengusilinya, ada sesuatu yang mengganggunya, dia berjalan dengan kemuliaan meninggalkan mereka. Dia tidak mempedulikan mereka. Dia tidak meladeni mereka. Karena waktu yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sadar pentingnya waktu tersebut tidak pantas diluangkan waktu, diserahkan waktu untuk meladeni mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jangan dengarkan perkataan mereka karena akan merusak. Jangan dengarkan merusak kalbumu dan merusak pendengaranmu. Jangan dengarkan dan jangan meladeni. Jauhi. Demikian tidak lepas dari penampakan-penampakan dan penampilan-penampilan yang tidak pantas oleh mereka. Wallahul musta'an. Ini yang kita dapati dari realita yang ada di zaman ini. Maka apa yang datang dari nasihat ini, kita betul-betul mendengarkannya, mencurahkan pendengaran kita sepenuhnya. Dan meninggalkan apa yang dinasihati. Dari meladeni atau meninggalkan apa yang pantas untuk kita tinggalkan dari meladeni. Mereka orang-orang safi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa iyyaka, qala rahimahullah, wa iyyaka wal mumahakah ma'al ba'a fi taqdiril asman, fa in wafaqaka as-saman ishtaraita wa illa fansarif bisalamin. Dan wahai anakku, jagalah dirimu pula. Wa iyyak, jagalah dirimu. Wal mumahaka ma'al ba'ah, jagalah dirimu dari sifat iseng dengan tawar-menawar. Iseng dengan tawar-menawar. Ma'al ba'ah, terhadap atau bersama penjual di dalam harga atau penetapan harga yang ditetapkan, ditawarkan oleh penjual fi taqdiril asman. Jadi jangan engkau iseng di dalam tawar-menawar dengan penjual dengan harga yang dia tawarkan. Fa in wafaqaka tsaman, tetapi apabila cocok bagimu harga tersebut, belilah barang tersebut. Belilah dari penjual tersebut barang tersebut, ishtaraita. Tetapi kalau tidak cocok, fansarif bisalamin, maka engkau tinggalkan dan berpalinglah dengan baik. Tentunya menyambung keterangan di sini, keluarnya kita dari rumah menuju masjid, keluarnya kita dari rumah, dari asrama ataupun dari masjid ketika kita selesai beribadah karena ada satu kebutuhan hajat, kepentingan yang ingin kita beli, maka tentunya kita akan bertemu dengan para pedagang, para penjual dengan barang dagangan atau apa yang dia jual, apa yang dia jajakan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka jangan kita iseng di dalam tawar-menawar. Kita sekedar tawar-menawar sesuai dengan keseriusan kita di dalam membeli. Di mana apabila kita serius, kalau harganya sesuai kita beli, kalau tidak kita berpaling dengan baik. Kita tinggalkan penjual dengan baik. Adapun iseng dalam tawar menawar ataupun berdalam-dalam tawar menawar sementara hal tersebut tidak didapatkan hasil, ini akan menyebabkan dan menimbulkan kejelekan bagi kedua belah pihak, wallahul musta'an, pembeli dan penjual. Maka tawarlah dengan penawaran yang baik sesuai dengan apa yang engkau pahami dengan barang tersebut, dengan kadar harga yang ada pada barang tersebut. Kalau sesuai, ambillah, belilah. Kalau tidak sesuai, berpalinglah dengan baik. Jangan tujuan kita sekedar untuk iseng. Wallahul musta'an. Wa iyyaka an tata'arrad lil ba'a biqasdil musawama faqat duna syira'. Dan jagalah dirimu untuk berbuat iseng kepada penjual dengan maksud tawar-menawar saja tanpa adanya keinginan untuk membeli, duna syira. Fa inna dhalika yad'uhum ila isma'ika ma taqrah min kalimati taqri wal izdira. Karena yang seperti ini akan membawamu untuk mendengarkan apa yang ada pada mereka atau apa yang engkau benci. Fa inna dzalika yad'uhum, atau karena yang seperti ini akan membuat mereka, membawa mereka memperdengarkan kepadamu apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak sukai dari kalimat-kalimat yang tentunya merendahkan dan melecehkan wallahul musta'an. Karena itu jangan sampai hal itu terjadi. Diinginkan juga di sini tentunya takri' wa isdira', yaitu omelan, omongan yang tidak pantas, atau suatu yang menghinakan, merendahkan, wal izdira, kenapa demikian? Karena kita sekedar iseng tawar sana, tawar sini, tidak ada keinginan untuk membeli. Mereka akhirnya membaca gelagat kita yang memang kita tentunya sudah tidak bermaksud baik. Akhirnya mereka pun memperhadapkan dengan apa yang tidak pantas, wallahul musta'an. Dan kebiasaan para penjual, terlebih lagi di pasar-pasar, tidak terbimbing dan tidak terdidik dengan omongan-omongan yang baik, karena seringnya berbaur dengan manusia, dengan berbagai macam dan jenisnya manusia tersebut. Maka tentunya kita sebagai penuntut ilmu bukan membuat suasana semakin jelek, semakin rusak, tetapi kita dengan keadaan kita sebagai penuntut ilmu bahkan seharusnya membimbing mereka, mengarahkan mereka dengan apa yang lebih baik, apa yang sempurna, karena ilmu yang kita bawa. Kita bermuamalah dengan penjual dan kita bermuamalah dengan orang-orang yang menjual barangnya dengan muamalah ilmu. Demikian ketika kita tawar-menawar, demikian ketika kita membeli, bukan kita menjadi contoh yang jelek bagi yang lainnya, sementara kita adalah penuntut ilmu, wallahul musta'an. Demikianlah, fa inna dzalika yad'uhum, karena yang seperti ini akan membawa mereka untuk memperdengarkan kepadamu, ila isma'ika, apa yang kamu benci dari kalimat-kalimat omelan, pelecehan dan perendahan, bahkan mungkin mendatangkan sumpah serapah. Wallahul musta'an. Sebagaimana yang kita katakan, keberadaan manusia di pasar dengan berbaur dengan berbagai macam bentuk manusia dan apa yang mereka dapatkan dari jeleknya pasar, terkadang kalimat mereka tidak terbimbing dan tidak terbina. Wallahul musta'an. Jangan kita memperusak dan memperkeruh keadaan, tetapi hendaknya kita menuntut ilmu, bahkan memperbaiki dan meluruskan dan membimbing mereka. Ya bunayya, atau sebelumnya, hendaknya kita kalau ingin membeli, seriuslah untuk membeli. Menawar, tawarlah dengan baik. Dan segerakan transaksi jual beli, sehingga tidak menimbulkan kejelekan-kejelekan ataupun bahkan kerusakan. Dan apabila itu pasar dan tempat manusia berkumpul dalam berjual beli, bersegeralah, karena di sana tentunya tidak didapatkan, atau di sana tentunya sangat bisa didapatkan mafasid, kerusakan-kerusakan yang banyak. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita masuk di pasar atau di tempat-tempat keramaian dalam berjual beli, kita diajarkan untuk berdoa dari kejelekan tempat tersebut. Dan apa yang kita dapatkan di dalam tempat tersebut, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya, idza haddatsa insan fala tarfa'u sautaka illa bimiqdar ma tusmi'u wa kun latifal qaul wa hasanal hadis. Wahai anakku, apabila engkau berbicara, berkomunikasi dengan manusia, jangan engkau mengangkat suaramu dengan tinggi, tetapi angkatlah suaramu sesuai dengan apa yang engkau bisa memperdengarkan kepadanya. Artinya, suara itu diangkat sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Tidak perlu berteriak-berteriak dan mengangkat suara di hadapan manusia. Jadilah kamu kun latifal qol, jadilah kamu orang yang dikenal dengan orang yang berbicara dengan pembicaraan yang lembut, orang yang dikenal dengan pembicaraan yang baik. Latifal qol wa hasanal hadis. Jadilah engkau orang yang dikenal dengan sifat lembut dalam berbicara, atau pembicaranya lembut dan pembicaraannya baik. Wahdhar an tatakallam bi kalimatin yang kusubika qadruka inda tahadduth inda tuhadithuhu. Dan hati-hatilah engkau, waspadailah dirimu, engkau berbicara dengan satu kalimat yang akan merendahkan dan menurunkan derajatmu, yang kusubiha qadruka, di sisi orang yang engkau ajak bicara, indaman tuhadithuhu. Walau kana min amthalika fis sinni wal manzilah, walaupun orang yang engkau ajak bicara ini sepadan denganmu dalam usia dan mungkin sederajat denganmu dalam kedudukan. Jangan sampai engkau menjatuhkan kehormatanmu. Tetapi berbicaralah dengan pembicaraan yang pantas. Wahdhar an tatakallam bi kalimatin, hati-hatilah engkau berbicara dengan pembicaraan atau satu kalimat yang menurunkan dan merendahkan derajatmu di sisi orang yang engkau ajak bicara, indaman tuhadithuh, walaupun mungkin dia itu adalah sepadan denganmu dalam masalah usia ataupun mungkin dalam kedudukan. Dan ini tentunya harus kita perhatikan dengan seksama, karena kita tidak lepas berkomunikasi dan berdialog dengan manusia, baik itu dia adalah orang yang sepadan dengan kita dalam usia dan kedudukan, ataupun mungkin dia yang rendah, yaitu orang yang lebih muda, orang yang lebih kecil usianya. Demikian terlebih lagi dia adalah orang yang lebih tua. Kita mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita berbicara tanpa aturan. Jangan kita berbicara tanpa melihat porsi pemuliaan terhadap diri kita dan diri mereka yang kita ajak bicara. Berbicaralah dengan yang baik, dengan yang lembut. Dan tentunya ini juga membimbing kita, tidak boleh kita berkata dengan perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang jelek, yang kasar, dan tentunya perkataan yang fahish, yang mengumbar syahwat, dan seterusnya. Tentunya ini tugas dan merupakan sifat penuntut ilmu. Wa idza haddatsaka insan fa ahsin al-istima' lah, dan apabila ada seorang yang berbicara denganmu, haddatsaka insan, maka dengarkanlah dengan baik, fa ahsin al-istima' lahu, dengarkanlah dengan baik. Wa la tuqabilhu bil ghilzati wal fadhadhah, dan janganlah engkau memperhadapkan kepada mereka dengan sifat yang kaku, sifat yang kasar, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang utama. Dan inilah inti dalam pergaulan kita dengan manusia, hadis Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita dididik untuk berakhlak, kita dididik untuk beradab kepada diri kita dan kepada manusia, demikian kepada Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak terdidik dengan adab dan akhlak dalam pembicaraan kita, dalam tingkah laku kita, dalam pergerakan kita, dalam semua keadaan kita. Yang tentunya kita tidak hidup sendiri, sebagaimana tadi telah disampaikan, ketika kita bertemu dengan pembeli, seharusnya apa yang kita lakukan dengan berjual beli, dengan bermaksud untuk membeli barangnya, demikian ketika kita bertemu dengan manusia di jalan, demikian ketika kita mengetahui bagaimana sifat orang ini dan mengerti bagaimana keadaannya, demikian kita menempatkan masalah. Tempatkanlah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan oleh para ulama mursal, tetapi mursal ini dipakai dengan nas yang umum. Umirna an nunazzilan nas manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memposisikan manusia sesuai dengan porsinya, posisinya masing-masing. Artinya menempatkan mereka dengan posisinya masing-masing, mempergauli mereka dengan posisinya, porsinya, dengan cara yang baik dan terbimbing oleh syariat. Demikianlah kita para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa baiknya nasihat-nasihat ini apabila kita jalankan, apabila kita realisasikan. Inilah yang diharapkan bagi kita semua. Jangan sampai kita hanya sekedar membawa ilmu tapi tidak bisa merealisasikannya, dan jangan sampai kita dari orang-orang yang sekedar membawa ilmu tetapi ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita bawa dari ilmu tersebut. Wallahul musta'an, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.